marilah datang, janganlah engkau biarkan. Ku lama menanti, ku lama menunggu. Oh kasih, marilah datang. Oh kasih, marilah datang. Percayalah sayang, akulah milikmu. Percayalah sayang, akulah milikmu. Walau apa yang terjadi, ku rela berkorban diri. Walau apa yang terjadi, ku rela berkorban diri. Oh rindu, hatiku rindu, ingin ku jumpa denganmu. Oh pujaanku, oh kekasihku. Datanglah, oh datanglah, datanglah, oh datanglah. Percayalah sayang, akulah milikmu. Percayalah sayang, akulah milikmu. Walau apa yang terjadi, ku rela berkorban diri. Walau apa yang terjadi, ku rela berkorban diri. Oh rindu, hatiku rindu, ingin ku jumpa denganmu. Oh pujaanku, oh kekasihku, datanglah.